Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Wa amal kay, adapun al-kay, falianna kula wahidin min al-amrad al-madiyah. Ima yakun hadan wa yakun sari al-ifda li ahad al-tarafain. Fala yuhtaju ilayhi fih. Wa ima yakun muzminan وأفضل علاج بعد الاستفراغ الكي في الأعضاء التي يجوز فيها الكي لأنه لا يكون مزمنا إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو وأفسدت مزاجه وأهالت جميع ما يصل إليه مشابهة جوهرها فيشتعل في ذلك العضو فيستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة على بن بغباتا dengan كي قال الإمام ابن القيم رحمه الله Karena masing-masing dari penyakit yang sifatnya dari komponen asli tubuh yang menyerang tubuh, penyakit itu bisa tajam, maksudnya cepat penularannya dari seluruh sisi. Alah tajrihi fi, sehingga tidak dibutuhkan kay di dalamnya, atau penyakit yang sudah menahun 10, 20, 50 tahun. Nah, kalau sudah puluhan tahun ini agak berat. Bukan enggak bisa, lama penyembuhannya, butuh waktu. Penyakitnya udah puluhan tahun, sehingga harus berkali-kali, mungkin bisa setahun, mungkin dua tahun pengobatannya. Al-muhim tergantung masing-masing manusia. Nah, ini kalau seandainya sakitnya sudah puluhan tahun. Wa afdal ilajih ba'da al-istifrag, yang paling afdal setelah dikeluarkan zat-zat yang merusak tubuh, detox, baik detox perutnya, detox ininya, itunya dan lain sebagainya. Setelah dikeluarkan penyakit-penyakitnya atau parasit-parasitnya atau yang lainnya, detox di dalam tubuh sudah dikeluarkan, setelah itu baru dikay. Ya, setelah dikeluarkan, jangan langsung dikay, tapi dikeluarkan dulu. Ya, detoksifikasi. Keluarkan penyakit dari perut, dari ini, dari itu, parasit-parasitnya, kotoran-kotoran dikeluarkan seluruhnya. Maka setelah itu baru dikay. Setelah itu baru dikay. Pada bagian-bagian yang pantas, yang berhak untuk dikay. Hukumnya nanti kita bahas, Ibnu Qayyim akan membahasnya. Lana la yakunu muzminan illa an madatin barida ghalidha qad rasakhat fil 'adhu. Penyakit yang sudah menahun tidak mungkin muzminan, kronis menahun, kecuali sudah penyakit tersebut bercampur dengan sesuatu yang dingin yang sudah mengeras, yang sudah mengakar di dalam tubuh wa'usadat mizajah dan merusak tatanan tubuhnya, baik organ dalam maupun organ luarnya sudah dirusak, artinya tidak sempurna, tidak seperti semula kala. Wa ahala jami' ma yasir ilaihi musyabiha jawharuha, dan sudah menyatu kepada organ tubuh yang lainnya sehingga menyala, menyatu, merusak, mengganggu postur tubuh atau bagian tubuh yang lainnya, sehingga istakhraj bil kay, dikeluarkan penyakit tersebut dengan besi panas. Ini pun enggak bisa sekali, walaupun dikei enggak bisa sekali dikeinya, Bu. Butuh berulang-ulang kali kadang. Fastakhraj bil kay bitilkal madza min dzalikal makan. Sehingga penyakit tersebut dikeluarkan dengan besi panas pada tempat yang berhak untuk dikeluarkannya. Alladzi wa fi bi ibnail juz an-nari, yaitu dengan menghilangkan penyakit tersebut dengan menggunakan bagian panas yang ada pada kai, pada besi tersebut. Sekali lagi, ini gak bisa sekali, kadang kai juga gak bisa sekali langsung sembuh, tidak. Ada yang berulang-ulang kali, disundut lagi. Nah, karena sudah mengeras, sudah mengakar pada tubuh. Fa ta'allam bi hadzal hadits asy-syarif akhdh al-mu'alaj al-amrad al-madiyah jami'ah. Maka kita sudah mengetahui, mempelajari dengan hadis yang mulia ini, menggunakan, mengambil terapi, pengobatan dari untuk mengobati penyakit-penyakit yang sifatnya al-madiyah. Al-madiyah itu komponen dasar organ dalam seluruhnya. Kama stambatna mu'alajat al-amrad as-sazajah. Sebagaimana kita mengambil intisari di dalam mengobati penyakit, nah, yang tertera dalam hadis, inna syiddata al-humma, sesungguhnya syiddatul humma, panasnya meriang yang ada pada tubuh manusia itu disebabkan dari tiupan api neraka. Fa'briduha bilma, maka dinginkanlah dengan air. Ya, dinginkan ini sudah di, kita ada beberapa penafsiran. Siapa yang ingat? Ah, sudah itu. Siapa yang ingat? Inna shiddatal humma min fi jahannam fa'briduha bil ma'. Ah, siapa ingat? Ah, ada yang ingat? Yang pertama, apa masalah khitab, ya, yang diajak bicara oleh Nabi itu ada yang orang yang khusus, ada yang umum. Seperti la tastaqbil qibla bighaitin wala bawlin wala tastabiruha walakin syarriqu aw gharibu. Ini khitabnya untuk ahli masyriq wal maghrib, bukan ahli Iraq. Naam, walakin li ahli al-Madinah wa ma samtiha wa ma ala samtiha ka Syam wa ghairiha. Nah, demikian pula fa'abriduha bilma, di sini khitabnya khusus untuk ahli Hijaz. Ya, artinya hadis ini terkhusus untuk ahli Hijaz, maka cara mendinginkan humma itu dengan air. Ya, karena humma panas tubuh. Itu ada beberapa macam, humma al-yawmiyah, ardiyah, hadithah, al-hadithah. Nah, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka dengan minum air atau dengan mandi. إن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم الشرايين العروق بجميع البدن وتشتعل فيه اشتعالا يضرب بالأفعال الطبيعة. طيب ini خاص بأهل الحجاز dan yang semisalnya. Rincian yang lain banyak. Dilihat lagi, dimurajah lagi, karena penting kadang memahami hadis itu bukan sebatas pemahaman membaca semata, tapi harus ditambah keterangan dari para ulama. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.